asli kelahiran kota Pudak Gresik. Cantik pasti, suaranya lembut, lincah lagi ya. Saya yakin Anda semuanya penasaran, siapa dia kalau bukan Ayu Arsita New Palapa. Thank you. Boleh dikasih tepuk tangan dulu, bro.